Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang pasti bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan kita selalu mengingatkan, hendaknya kita berusaha untuk lebih meningkat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita di 10 yang terakhir ini dibandingkan dengan 20 yang telah berlalu, karena memang begitulah yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai kita keluar Ramadan dalam keadaan menyesal karena tidak memaksimalkan amal yang kita lakukan. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situr Durar. Kita masuk pada pembahasan tentang ar-riya. Ar-riya itu beramal dalam rangka untuk mencari pujian. Dan pembahasan ini dimasukkan oleh beliau dalam bab ikhlasuddin lillah, dalam bab yang pertama. Karena di antara buah daripada keikhlasan itu adalah lenyapnya riya, lenyapnya segala yang diinginkan dari selain Allah SWT ketika dia beramal. Termasuk di antara penyakit yang akan merusak tauhid dan keikhlasan adalah riya. Beliau mengatakan, mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Mahli Ar-Rawdhani. Beliau di antaranya mengatakan, kama anna tauhida yuqabiluhu asyirku, fa innal ikhlasa yuqabiluhu ar-riya. Sebagaimana tauhid itu, ini lawannya adalah syirik, maka ikhlas itu lawannya adalah riya. Dan kalimat la ilaha illallah itu menuntut terwujudnya tauhid, bersihnya syirik. Kalimat la ilaha illallah menuntut terwujudnya ikhlas, kemurnian amal yang hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana melenyapkan riya dari dalam dirinya, beramal akhirat, beramal yang seharusnya untuk Allah, tapi kemudian dia inginkan selain Allah Ta'ala. Fa'innal ikhlasa la yaqumu abadan ma'riya, sepanjang waktu, sepanjang masa, ikhlas itu tidak akan pernah bersanding dengan riya. Enggak pernah akan bersama dengan riya. Ikhlas dan riya bareng-bareng enggak pernah akan ada. Muncul ikhlas, riya lenyap. Muncul riya, ikhlas lenyap. Itu sudah begitu. Sebagaimana diantaranya Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang masalah riya ini, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wama yaqulu asyaitanu lahu fa'a law qarinan fasa'a qarina. Dan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka ria'an nas, dan orang-orang mereka menginfakkan harta-harta mereka ria'an nas, karena riya, dalam rangka untuk riya, dalam rangka untuk dia pamer kepada yakni manusia, ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Kalau seorang mukmin dalam beramal itu yang menggerakkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa kita salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya? Karena kita beriman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Apa yang kita lakukan akan berbalas. Apa yang kita lakukan akan berbalas di akhir kelak, di yaumul akhir kelak. Dan ketika kita beramal berusaha untuk ikhlas semata-mata mencari wajah Allah Ta'ala, ini seorang mukmin. Adapun ini orang-orang munafik, ketika beramal itu tidak berdasarkan, tidak berangkat dari iman kepada Allah dan hari akhir, dan amalnya itu pemicunya adalah riya, pengin pamer kepada manusia. Wa may yakun syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Barang siapa yang syaitan itu menjadi temannya, maka sejelek-jelek teman, setan adalah sejelek teman. Orang yang mereka itu berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari agama Allah SWT, maka temannya itu adalah setan. Nuqayyid lahu syaitana fawalau qarin. Allah akan sertakan kepadanya itu setan sebagai teman pendamping dia, sehingga setan akan membimbing dia, menuntun dia ini ke arah perkara-perkara yang ini sama sekali tidak diridai oleh Allah SWT. Beliau mengatakan wahuwa, dan riya itu suka pamer, sering pamer dan pengen pamer kepada manusia, adalah min abrosi sifatil munafikin, di antara sifat yang sangat menonjol pada orang munafik. Riya itu sifat yang sangat menonjol pada orang-orang munafik. Yang Allah Subhanahu wa taala li'annahum yuthiruna ma la yubtinun, karena mereka menampakkan satu apa yang tidak ada dalam batin mereka. Zahirnya yang dia nampakkan berbeda dengan batinnya. Zahirnya dia nampakkan iman, batinnya isinya kekufuran. Batinnya dia nampakkan jihad atau salat, tapi dia benci dengan amalan tersebut. Kenapa dilakukan? Karena ada kepentingan. Karena ada kepentingan. Butuh menyelamatkan yakni dunianya, pangkatnya, yakni ketokohannya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tentang riya tersebut, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di antara sifatil munafikin, di antara sifat orang-orang munafik, apa? Mereka itu yura'una an-nas, amal-amal yang mereka lakukan itu pengen dia pamerkan kepada manusia. Yang dia inginkan itu adalah pujian manusia, komentar manusia. Walayadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Dan mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini sifatul munafikin. Kebanyakan mereka dah lupa, sehingga hidup tenggelam dalam kelupaan, ketidaksadaran. Walidhalika kana min syarti taubatihim ayukhlisud dina lillah. Oleh karena itulah ketika Allah bicara tentang orang munafik yang amalnya itu tidak ada yang berangkat dari keikhlasan untuk Allah, enggak ada. Oleh karena itulah di antara syarat taubatnya orang munafik itu, Allah syaratkan apa? Mengikhlaskan agama semata untuk Allah. Mengikhlaskan agama semata untuk Allah Ta'ala. Yang penyakitnya orang munafik itu intinya di situ. Dia tidak mengikhlaskan agama, dia ingin pamer pada manusia, ingin mendapatkan mentar manusia karena ada kepentingan yang mereka inginkan. Innal munafiqina fid-dharkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Orang-orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Walan tajida lahum nasira. Dan orang-orang munafik ini tidak ada penolongnya. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Akan tapi atau kecuali orang-orang yang mereka itu tabu, ilaladina tabu, kecuali orang mereka itu tabu, bertaubat kepada Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan kemunafikannya itu. Wa aslahu, dan memperbaiki amal-amalnya itu. Perbaikan zahirun wa batinan. Kemudian, wa'tasamu billahi, dan mereka betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Allah, sehingga berpegang teguh dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillahi, dan mereka mengikhlaskan agamanya kepada Allah Ta'ala, memurnikan amaliyahnya kepada Allah Ta'ala. Faulaika ma'al mu'minin, orang-orang munafik yang bertaubat kepada Allah, kemudian mereka pun memperbaiki amalnya, kemudian berpegang teguh dengan ini agama Allah, istiqamah terus. Orang yang seperti ini, dia akan bersama dengan orang-orang orang-orang mukminin. Artinya dia telah menjadi bagian daripada kaum mukminin. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sehingga ikhlas itu akan melenyapkan riya. Yang riya itu penyakitnya orang-orang munafik, yang memang aslinya adalah orang-orang kafir, yang disasarnya adalah dunia dan seisinya. Walidhalika kana kullu amalin la yuradu bi wajah Allah ghaira makbul. Oleh karena itulah, seluruh amal yang tidak diinginkan untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mencari keridhaan Allah, maka amal itu tidak akan diterima. Dan bahkan wabala ala sahibi yaumil qiyamah, akan menjadi bencana malapetaka bagi pelakunya dari kiamat kelak. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara hadis yang dibawakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyampaikan hadisnya dari Allah Subhanahu wa taala, ini namanya hadis qudsi, yang Allah berfirman, ana akhna syuraka mi'ani syirki, man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Aku tidak butuh sama sekali dengan sekutu. Allah sama sekali tidak membutuhkan adanya sekutu-sekutu. Barang siapa yang dia beramal sebuah amalan, lalu dia menyekutukan Allah dalam amalan tersebut, maka akan aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya itu. Dalam riwayat yang lainnya, fa'ana minhu bari'un wawalilladhi asrak, saya berlepas diri dari mereka itu. Berlepas diri dari orang-orang yang mereka itu munafik, yang mereka itu riya, yang mereka itu beramal dengan menyekutukan Allah SWT. Man amila amalan asraka fi ma'i ghairi, orang yang mereka beramal lalu dia menyekutukanku dalam amalan itu, maka akan Allah menjini taraktu wasyirka, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya itu. Dalam riwayat yang lainnya dengan kalimat fa'ana minhu bari'un wa walilladhi asraq, saya berlepas diri dari dia, dan dia itu ini orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian ketika memberikan takrif tentang ikhlas, mengikhlaskan agama itu apa sih, atau beramal dengan ikhlas itu kayak apa sih, waqad qil fi ta'rifil ikhlas, telah disebutkan dalam takrif tentang ikhlas, ada ungkapan sebagian ulama ikhlas itu begini, al ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin, warya'u ayyakuna dhahiruhu khairan min batinhi, wasidqu fil ikhlasi ayyakuna batinuhu a'mar min zahirihi. Ikhlas itu adalah samanya antara amal seorang hamba, zahir maupun batin. Zahirnya dan batinnya itu sama. Sama. Ini orang yang ikhlas. Dia zahirnya semangat beragama dan hatinya pun seperti itu. Dia zahirnya salat, hatinya pun juga ikut salat. Warriya'u ayyakuna zahiru khairan min batini, sedangkan riya itu zahirnya lebih baik daripada batinnya. Zahirnya itu penilaiannya orang, oh salehnya luar biasa. Top, markotop, salehnya itu. Itu zahirnya. Tapi batinnya ternyata kropos, hancur-hancuran, sehingga ketika di depan orang banyak itu nampak kelihatan soleh, super soleh, sehingga orang ibaratnya melihatnya itu masya Allah luar biasa orangnya itu. Tapi kalau sudah dibalik mata manusia, mereka ini menjadi pendurhaka, ibaratnya menjadi setan-setan yang bergelimang dalam perbuatan maksiat. Wasidqu fil ikhlas, dan kejujuran di dalam masalah ikhlas itu, ayyakuna batinuhu a'mar min zahirihi, jika batinnya itu lebih makmur dibandingkan dengan zahirnya. Kalau ibaratnya dia sedekah yang mungkin tidak bisa dia sembunyikan, ada yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan lebih banyak lagi. Secara zahir dia zahirnya orang lihat takwa, batinnya lebih daripada zahirnya. Ikhlas itu akan menghiasi batinnya lebih baik dibandingkan dengan zahirnya. Ikhlas. Karena ikhlas itu yang dia tuju adalah Allah Ta'ala. Targetnya Allah Ta'ala. Dan Allah itu melihat hatinya. Orang itu berdandan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, kalau berdandan itu yang paling diperhatikan itu bagian wajahnya, yang paling diperhatikan. Jarang orang berdandan memperhatikan dengkulnya, memperhatikan betis, apa betisnya, tungkaknya, enggak. Yang dipupuri, yang dibagus-bagusi, yang dipermak-permak, yang di ini pernah ke semuanya itu bagian muka. Bagian muka. Kenapa sih? Karena memang mukanya itu pusat perhatian manusia. Mukanya itu pusat perhatian manusia. Maka orang sering bilang, coba nanti tak deleng raimu. Bukan tak deleng dengkulmu, enggak. Raimu. Ini karena muka itu adalah pusat perhatian manusia. Sehingga yang dia permak-permak adalah bagian wajahnya itu. Ah, seorang mukmin tahu yang menjadi pusat perhatian itu, yang menjadi pusat perhatian Allah itu adalah bagian hatinya. Maka dia poles-poles hatinya itu biar kinclong, biar bagus. Yang dia inginkan adalah penilaian Allah SWT. Maka orang yang ikhlas itu hatinya lebih makmur dibandingkan dengan yang ini zahirnya. Orang kalau bersama dengan orang lain, salatnya masya Allah, kelihatan khusyuk, bajunya juga masya Allah, bagus. Kalau salat sendirian di rumah, oh kaos oblong, sarungan, wel-welan, gak karuan, kemudian kilat khusus, wes, selesai. Karena gak ada yang perhatikan. Belas gak ada action kebaikan, action ya ini hanya kurang, sangat kurang. Beda dengan ketika dia tampil di depan orang banyak, ini lain lagi. Qala Bilal ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, berkata Bilal bin Sa'ad, beliau mengatakan, La takun waliyan lillah fil alaniyah wa adhuwahu fis sirri. Jangan kamu menjadi wali Allah ketika di hadapan orang banyak, ketika di keramaian, di tengah-tengah orang banyak, di keramaian, itu kayak wali Allah. Wali kelihatan alim, soleh, dari tampilannya masya Allah, kelihatan zikir terus lisannya, bawa tasbihnya sampai sak bluluk-bluluk juga, sehingga kelihatannya masya Allah, pokoknya kelihatan ini the best, luar biasa. Tapi kalau sudah tidak dilihat oleh orang, di kesepian sendiri, itu kayak begal, kayak penjahat, kayak bandit, ya ini rusak. Ini sangat bertentangan dengan ketika ini bersama dengan orang banyak. Ikhlas itu bukan seperti itu. Maka jangan kamu seperti itu. Dan ini kebanyakan manusia begitu. Kalau di depan mata manusia itu, bagaimana itu mendapatkan pujian setinggi-tingginya. Wa ta'riful akhir. Dan di antara ta'rif lain juga, di antaranya adalah seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau ta'rif yang akhir ini, ta'rif yang ayat-ayat yang kata-kataan Bilal bin Sa'ad tadi itu, la takun waliyan lillah fil alaniyah wa antuwa fil sirri, ta'rif yang akhir ini itu diantaranya seperti dalam ayat Allah, wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan sedekahmu, wa tu'tuha al-fuqara, dan kamu berikan kepada fuqara fa khairul lakum. Menyembunyikan amal, intinya itu menyembunyikan amal. Para salaf kita ini banyak yang mereka bagaimana terus belajar menyembunyikan amal. Contoh sebagian salaf itu kalau sedang baca Quran kemudian datang temannya, dia sembunyikan Qurannya itu supaya orang tidak tahu bahwa dia sedang baca Quran. Kalau kita enggak, tadinya baca Quran, begitu temannya datang, Qurannya dilempet, kemudian diganti Quran, buka Quran. Oh Masya Allah, teman saya ini selalu saja kalau ketemu baca Quran terus. Padahal baca aksen baca Qurannya itu pas temannya itu datang aja. Sebagian salaf cara menyembunyikan amal itu diantaranya puasa. Dia puasa hari-harinya, puasa sunnah tentunya itu. Kalau puasa wajib mesti diketahui, puasa sunnah maksudnya itu. Itu dia pedagang pasar. Dia ketika berangkat itu membawa rantang sehingga keluarganya dia sarapan di pasar. Kemudian sampai di pasar dia pun kasihkan sama orang-orang sehingga dia pun tidak makan. Malamnya makan bersama dengan keluarga, buka, orang taunya atau keluarga taunya ini dia sedang makan bersama dengan keluarga. Padahal dia adalah ini berbuka. Ini salaf cara menyembunyikan amal mereka diantara begitu. Sebagian lagi yaitu qiyamul lail. Dia berangkat ke tempat tidur dengan istrinya. Begitu istrinya sudah yaitu les ibaratnya itu tertidur, dia mulai turun dari tempat tidurnya untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Sebagian salaf kita sedekah itu dia sampai orang tidak tahu. Ketahuannya itu setelah dia mati. Apa itu ketika orang memandikan di punggungnya itu kayak ngapal. Kayak ngapal. Ngapal. Kata orang tanya, ini kenapa? Kenapa dia kok begini ini? Iya, dia pekerjaannya kalau sudah matahari tenggelam itu ngangkuti bahan makanan lalu diletakkan di depan pintunya orang-orang fakir itu sehingga orang enggak tahu siapa yang ngasih itu. Ini adalah keikhlasan. Bagaimana dia berusaha untuk belajar menyembunyikan amal. Belajar menyembunyikan amal. Dan di antara orang yang Allah sebutkan di antara 7 golongan menyembunyikan amal itu, bahwa sifatu ahati sab'ah alladziina yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Menyembunyikan amal itu di antara satu sifat dari 7 golongan yang Allah sebutkan. Orang yang akan Allah lindungi dari akhirat kelak, yang hari yang saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Siapa itu? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu hatta la ta'lama shimalu ma yunfiku yaminu. Orang yang bersedekah saking tersembunyinya, apa yang dikeluarkan tangan kanannya itu tangan kirinya enggak tahu. Padahal ini beratnya itu dekat, sangat dekat, teman dekat. Tapi yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kiri enggak tahu. Kadang-kadang kita itu bisa menyembunyikan amal dari orang lain. Tapi dengan teman dekat, diceritakan semua amalnya itu. Yang rahasia-rahasia diceritakan semua sama teman dekatnya itu. Sehingga memindah dari ini amal tersembunyi menjadi amal terang-terangan. Kemudian wanasu, manusia itu mereka yunsituna li satri sayyiatim mala yunsituna li satri hasanatim. Semangatnya, gesitnya, lihainya manusia itu, lihainya menyembunyikan keburukan itu tidak sebagaimana lihainya yaitu menutupi kebaikan. Menutupi keburukan sama menutupi kebaikan, manusia pintar yang mana ini? Kalau menutupi keburukan itu enggak perlu pakai daurah, enggak perlu pakai training, enggak perlu pakai diajari, enggak perlu pakai dinasihat-nasihati. Orang rata-rata sudah pintar semuanya. Udah pintar. Menutupi keburukan itu sudah pintar. Dan semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi. Tapi kalau untuk menutupi kebaikan itu mesti belajar. Artinya belajar itu butuh motivator, sehingga dia butuh, sehingga dia termotivasi. Dia butuh pacuan, butuh pemicu, butuh latihan untuk menutupi kebaikan. Karena rata-rata orang itu kalau berbuat baik itu ingin diobral. Apalagi di zaman medsos kayak gini, semua ditampilkan itu, semua ditampilkan. Sampai urusan-urusan yang kecil-kecil semua ditampilkan semuanya itu. Jangan sampai orang gak tahu tentang aktivitas saya. Masya Allah, bisa menjadi fitnah tersendiri. Tahajud selfie, doa selfie, di Ka'bah selfie. Kemudian, Masya Allah. Sehingga aksen khusyuk tapi tipuan. Aksen khusyuk tapi tipuan. Ini termasuk seperti ini bukan akhlaknya orang yang mereka itu, yaitu berusaha untuk menyembunyikan amal. Dan manusia itu biasanya malas di waktu gak dilihat orang. Malas. Manusia itu juga li'annahum yuriduna bidzalika ay yaqula lahum jahun inda ghairihim. Kenapa manusia itu begitu gesit terampil menyembunyikan keburukan tapi tidak seterampil ketika menyembunyikan kebaikan? Kalau menyembunyikan kebaikan enggak terampil, menyembunyikan keburukan sangat terampil. Kenapa? Karena manusia ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, di mata orang lain. Sehingga Anda lihat gesitnya dia ketika, semangatnya gesitnya dia itu ketika bersama dengan orang banyak di keramaian, sudah rajin, gesit, semangat, berapi-api. Tapi kalau sedang sendirian, khalwah, sedang dalam keadaan itu enggak dilihat oleh orang, itu malas. Malas. Walidzalika qil, oleh karena telah dikatakan tentang ikhlas itu, al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syaidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas itu adalah Anda tidak menuntut amal Anda itu disaksikan oleh selain Allah Ta'ala. Anda tidak mencari-cari supaya amal Anda itu dilihat oleh selain Allah Ta'ala. Diperdengar-perdengarkan, diperlihatkan-perlihatkan, dinampak-nampakkan, sehingga mencari-cari mencari-cari amalnya itu untuk bisa diperhatikan, disaksikan oleh orang lain. Cari saksi tentang amal dia. Dan tidak menuntut balas kepada selain Allah Ta'ala. Pengen ucapan terima kasih, pengen balasan materi, pengen mendapatkan sesuatu. Ini orang begitu diantara para salaf ini mengajarkan ikhlas. Walau annal mar'a yastaitu li satri hasanati anil khalqi kama yastaitu li satri sayyati anhum la balagha darajatil mukhlisin. Seandainya seseorang itu dia berkesungguhannya dalam menutupi kebaikan-kebaikannya seperti kesungguhannya dalam menutupi keburukan-keburukannya itu, niscaya dia akan mencapai derajatnya orang-orang ikhlas. Tapi itu tentu sangat sulit. Sesuatu yang spesial itu memang sulit. Sehingga kalau Abu Hasim, berkata Abu Hasim Salama ibnu Dinar rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, uktum min hasanatik kama taktum min sayiatik. Sembunyikan kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan keburukanmu. Sembunyikan kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan keburukanmu. Belajar menyembunyikan kebaikan itu susah, sulit, sulit. Kalau tidak ada motivasi Allah dan kampung akhirat, susah. Susah. Kalau orang hanya orientasinya dunia untuk menyembunyikan amal, rugi bagi dia. Rugi. Bagaimana dia sembunyikan amal kalau dia itu pengen dunia? Maka tidak akan gampang dia itu berbuat ikhlas, menyembunyikan amal kebaikannya, hanya fokus untuk mencari apa yang disediakan Allah. Kecuali syaratnya dia punya keyakinan kuat tentang Allah dan keyakinan kuat tentang hari akhirat. Maka semakin berkurang kadar keikhlasan, kadar keimanan itu, kadar tauhidnya ini, akan dia semakin suka pamer kepada manusia. Waqila dikatakan pula, al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanah bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas itu adalah memurnikan ifradul haq subhanah, memurnikan amalnya itu hanya untuk Allah yang maha benar. Seluruh ketaatan-ketaatan itu dia murnikan, hanya dia tujukan, hanya dia murnikan sebagai kepada Allah Ta'ala. Yang dia tuju satu-satunya hanyalah Allah. Waqila, dan dikatakan pula ikhlas itu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Membersihkan amal dari catatannya para makhluk. Mulahadat, yaitu suka dengan komentar-komentarnya itu. Dia bersihkan itu semuanya itu. Jadi ikhlas itu dia bersihkan perbuatannya itu dari keinginan untuk mendapatkan komentar manusia. Walidhalikila lisahl, oleh karena itulah dikatakan pada ini as-sahl, ayu syai'in asaddu ala nafsi. Apa sih yang paling berat bagi jiwa itu apa? Faqala, katanya al-ikhlasu, yang paling berat bagi jiwa itu al-ikhlas. Kenapa? Li'annau laisa la fihi nasibun. Perhatikan baik-baik. Karena dalam ikhlas ini bagi jiwa itu tidak mendapatkan bagian. Ibaratnya kering. Makanya enggak orang banyak suka. Maka ketika para ulama bicara masalah tauhid, kemudian bicara tentang hak Allah, memurnikan hak Allah Ta'ala, dibahas tauhid kuburan, kata pelecehan orang Wahabi itu taunya kuburan. Tidak pernah bicara tentang kepentingan rakyat. Kalau mereka bicara kepentingan rakyat itu, tumbangkan penguasa, gulingkan penguasa, ngadakan gerakan penumbangan penguasa. Kenapa? Di balik tumbangnya penguasa oleh gerakannya itu ada ambisi, ada keuntungan. Maka banyak yang berserikat, yang bergabung pada orang yang bicara tentang urusan beginian ini. Bukan salah tidak berbicara seperti itu, tapi pemurnian hak Allah ini lebih diperhatikan dulu. Hakikat tauhid adalah bagaimana belajar memurnikan haknya Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul di mata dia itu kepentingan makhluk itu jatuh. Dia bagaimana menggapai fokus ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abu Bakar Al-Marwazi, berkata Bakar Al-Marwazi, samitu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Aku dengar seseorang mengatakan kepada Abu Abdillah, wal ikhlasu, ini dan waktu itu beliau menyebutkan kepadanya tentang asidikul ikhlas, tentang asidik kejujuran dan ikhlas. Lalu kata Abu Abdillah, bihada tafa'al qawm, dengan asidiku dan dengan ikhlas kaum ini akan terangkat. Seorang kalau dia akan pengen tinggi derajatnya, pengen mulia, pengen diangkat derajatnya, mesti berusaha bagaimana jujur dan ikhlas. Ini tidak akan gampang diwujudkan kecuali hatinya itu tertanam tauhid. Mengenal Allah dan meyakini Allah, hatinya betul-betul penuh dengan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Walihada kana imatu hadil ummah yakrahuna syuhrah. Oleh karena itulah, imam-imam umat ini tuh gak suka dengan tenar. Gak suka dengan tenar. Tidak suka dengan ini tenar. Mereka suka menjadi orang yang seperti dilupakan oleh manusia. Maka bahkan karena mereka takut fitnah pujian. Wong fulan masya Allah terkenal seantero dunia pujian. Takut fitnah pujian, lalu akan bisa merusak yaitu dirinya. Sebab ada orang yang mereka itu sangat mengkhawatirkan dirinya atau bisa hancur dengan pujian itu. Maka para sahabat tidak suka dengan pujian-pujian yang ada itu. Hamad Ibnu Zaid menceritakan, kuntu amsi ma'a Ayyub, aku berjalan dengan Ayyub. Faya kutubi fi turuk, dia pun melewati jalan-jalan. Ini la'ajabu kaifah tadalaha. Aku dibuat kagum terheran-heran. Bagaimana orang itu bisa yaitu melewati jalan yang mereka lewati ini. Firaron minan nas, karena khawatir komentar manusia. Ayyuqal hadha Ayyub, inilah Ayyub. Jadi Ayyub As-Sakhthiyani itu kalau lewati jalan itu gak satu jalan, tapi menempuh banyak jalan itu. Ayyub gak suka kalau yang dilewati jalan itu terus, nanti orang akan suka menyapa Ayyub, sehingga menjadi fitnah tersendiri. Tentu kalau orang yang alim, orang yang saleh, orang tahu, orang akan memanggil, orang akan menyapa, orang akan memperlakukan khusus. Dia gak suka itu. Maka dia ambil jalan-jalan macam-macam, jalan yang banyak itu. Walaupun lebih jauh. Maka ini dalam rangka untuk menghindari suhrah diantaranya itu. Menghindari keterkenalannya. Kemudian ada lagi, yaitu dikisahkan Yazid Ibn al-Aswad. Dia seorang yang sangat terkenal saleh, doanya sangat terkenal makbul. Satu saat sang penguasa mengadakan salat istisqa dan ini hujan pun belum turun-turun, sampai akhirnya sang penguasa ini memanggil, Aina Yazid Ibn al-Aswad? Aina Yazid Ibn al-Aswad? Mana Yazid Ibn al-Aswad? Tidak segera dijawab, diulang lagi, sampai akhirnya dia pun berdiri mengatakan, ana, hadha ana, saya, wai amirul mu'minin, wai sang khalifah. Maka dia sang raja pun, sang penguasa mengatakan, safatilah kami ya Yazid, ayasqina, agar Allah itu menurunkan hujan kepada kita. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Dia berdiri, lalu dia pun mengangkat kata kepalanya, berdoa kepada Allah SWT. dan dia mengatakan, Allahumma inna ibadaka ula istasfa'u bi ilaik. Ya Allah, para hambamu mereka meminta aku untuk menjadi perantara, meminta kepada engkau. Ini berkaitan dengan turunnya air hujan. Maka dia pun berdoa. Ini dia berdoa 3 kali. Itu hujan itu terus langsung turun deras. Sampai kemudian mulai dia tersohor, terkenal. Ini terkenal. Dengan doanya ada doa yang dikabulkan Allah, dia pun langsung tersohor. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Inna hadza qad saharani farihni minhu." Ya Allah, mereka telah membuat aku terkenal. Ya Allah, mereka telah membuat aku terkenal, maka istirahatkan aku ya Allah. Seminggu setelahnya mati. Masya Allah, ini para salaf kita. Mereka tidak suka dengan keterkenalan. Kemudian beliau memilih sebuah, kemudian beliau tampilkan sebuah, yaitu definisi ikhlas yang sangat mencakup. Dari perkataan Abu Utsman Sa'id Ibn Ismail, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ini, kata Abu Utsman, Situkul ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawami nadri ilal khaliq. Wal ikhlasu anturida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallah ta'ala khaufan min sakhatillah. Ka'annaka tarahu bihaqiqati amalik bi'annau yarak hatta yathabar ya'an qalbik. Thumma dhakara minna minatallah. Thumma, yani, thumma tathkur minna minatallah alik. It waffaqa lidhalika al-amal. It waffaqa Allahu waffaqa lidhalika al-amal. Hatta yathabal ujub min qalbik. Wa tastamilur rifqa fi amalik. Hatta tathaba al-ajalatu min qalbik. Wa qala Rasulullah, ma ju'ila rifqu fi syai'in ila sana, wa manusia min syai'in ila sana. Katanya ikhlas itu, ikhlas yang betul-betul dikatakan ikhlas itu, satu, nisyanu ru'yatil khalqi lidawami nadhar ilal khaliq. Kamu kehilangan pandangan makhluk, kamu lupakan pandangan makhluk, karena kamu sedang fokus dengan pandangan Allah al-Khaliq. Sehingga ikhlas itu, dan ikhlas itu, ya ini yang pertama, yaitu di mana dia kehilangan pandangan makhluk. Dia betul-betul lupakan itu komentar manusia itu, karena fokus dengan ini penilaian Allah Ta'ala. Ini orang mereka ikhlas, sehingga enggak gagas itu dengan komentar manusia. Kemudian wal ikhlas yang kedua, ikhlas itu anturida biqalbika wa amalika, kamu menghendaki dengan hatimu, dengan amalmu, perbuatanmu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena takut kemurkaan Allah Ta'ala. Sehingga ikhlas itu yang menggerakkan amal dia adalah ibtigha'a mardhatillah. Seakan-akan yakni betul-betul kamu lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat amal Anda sampai kemudian hilang riya. Ini yang pertama. Sehingga orang yang betul-betul ikhlas itu, dia betul-betul kehilangan komentar manusia, melupakan komentar manusia, sehingga akan lenyap dari hatinya itu riya. Kemudian yang kedua, ikhlas itu, kamu ingat, tadhkuru minnatallahi alaik. Kamu ingat tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, it waffaqaka lidzalik al-amal. Ketika kamu beramal, yang kamu ingat itu bahwa amal saya ini terwujud itu semata-mata dengan nikmat Allah Ta'ala. Dia tidak merasa dirinya punya kelebihan dan kehebatan, sehingga dia merasa hebat besar, oh Masya Allah saya. Hatta yathabal al-ujub min qalbik, sehingga ujub itu hilang dari hati Anda. Sebab orang yang mereka itu merasa hebat dirinya itu akan ujub. Siapa dulu dong Siapa dulu dong? Siapa dulu? Sehingga merasa besar, merasa punya kelebihan. Orang ikhlas enggak. Dia, yang dia lihat, yang dia saksikan dalam amal yang dilakukan itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Seandainya Allah tidak memberikan nikmat itu, dia enggak bisa apa-apa. Dia tidak akan sholat jamaah, tidak akan baca Quran, tidak akan berzikir, tidak akan sedekah, tidak akan berdakwah, tidak akan belajar dan seterusnya. Sehingga yang dia lihat adalah, yaitu apa yang dia lakukan itu semata-mata adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Anda tastamilu rifqa fi amalik. Anda bersikap apa itu arifku? Teliti, pelan-pelan, cermat dalam beramal, hatta tathaba al-ajalah min qalbik, sehingga hilang itu kesusu dalam hatinya Anda, tergesa-gesa. Orang yang pengen benar, yang pengen tepat, yang pengen berkualitas, itu mesti hati-hati. Tidak gerusa-gerusu, tidak asal-asalan. Dia cermat, cermat, sehingga melakukannya itu tepat dan berkualitas. Sehingga hilang al-ajalah, kesusu, tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu dari setan. Maka dikatakan al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Orang yang tergesa-gesa itu ada yang dikejar. Bukan Allah yang dikejar. Itu yang dikejar itu ini kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Sehingga dia kesusu. Kesusu. Ya-ayaan ibaratnya kalau orang kendaraan ya-ayaan kesusu. Sehingga enggak perhatian, enggak ini perhatian benar tidaknya itu. Kalau orang bilang ya kejar-kejar tayang itu. Pokoknya tayang. Karena dia pengin target ini manusia. Tapi kalau targetnya adalah Allah, dia harus benar. Karena Allah tidak akan berubah kecuali yang benar, yang baik dan benar. Yang Nabi katakan, tidaklah arifku itu ketika dia menempel sesuatu kecuali akan indah, tidaklah dia tercabut kecuali akan ini jelek. Maka qala Abu Usman, berkata Abu Usman, al-ajalatu itiba'ul hawa warifku itiba'ul sunnah. Tergesa-gesa itu mengikuti hawa nafsu, dan hati-hati ini alon-alon, hati-hati penuh dengan perhitungan itu adalah mengikuti sunnah. Sunnah mengajarkan jangan kesusu. Orang kesusu itu semuanya mesti enggak akan nyesel. Ada aja yang kurang itu. Yang ketinggalan ininya, ketinggalan itunya, yang kalau ngendarin bisa nabrak, bisa membahayakan orang. Ini dia akan membawakan penyesalan dan tidak diajarkan sunnah seperti itu. Faida barakta min amalik. Ketika Anda telah selesai dalam beramal, maka hati Anda itu ada rasa takut seandainya amal Anda ditolak oleh Allah SWT. Ini sifat mukminin. Sifat mukminin seperti itu. Waladina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka ini orang yang beramal dengan segala macam aneka amal, tapi bersama dengan amal itu hati dia ada rasa takut. Mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah, akan kembali kepada Allah SWT. Ini poin-poin keikhlasan. Maka perhatikan betul, ikhlas itu seperti itu. Oleh karena itulah, bagaimana seorang, dia betul-betul ketika semakin murni tauhidnya, dia akan memurnikan agamanya. Akan muncul kebaikan yang murni. Semakin berkurang kadar tauhidnya, semakin berkurang kadar kualitas amal dia. Sehingga bab yang pertama ini sampai di sini, ini adalah bab pertama Ikhlasuddin selesai. Sehingga beliau ingin menanamkan bahwasanya tauhid itu pondasi kehidupan kita. Tauhid ini dasar kebaikan amal kita. Tauhid ini yang akan menjadi ini peluruh semua hal yang akan ini merusak ini amal-amal kita. Demikian, semoga bermanfaat. Sekalian, kita cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan bab-bab berikutnya. Terima kasih banyak. Pertanyaan, Ustaz. Ada. Apa? Yang pertama ini, Ustaz. Kalau suatu saat saat dia riya kemudian bertobat, apakah amalan riya itu, apakah amalan yang sudah ditobat itu diterima lagi? Semua yang ditaubati itu dia akan taubat menghapuskan semua keburukan sebelumnya itu, dan kebaikannya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, ulaikal ladzina yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Taubat itu pertama menghapuskan dosanya itu, kedua dosa-dosa yang dia taubat itu akan digantikan oleh dengan kebaikan dengan taubat yang dia lakukan tersebut. Ini termasuk di antara kemurahan Allah Ta'ala berkaitan dengan amalan para hamba, sehingga bukan sekedar dengan taubat amalan yang buruknya itu dihapus, tetapi setiap kejelekan yang dia taubati pun akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, tadi kalau berkaitan dengan hadiah kan disunahkan saling memberi hadiah lah kan, maka akan saling cinta itu. Itu yang lebih afdol bagaimana Ustaz? Apakah menunjukkan diri atau malah justru menunjukkan identitas? Kalau kasih hadiah, dia tahu lah hadiah ini daya dari fulan, saya kasih hadiah langsung ke orangnya atau titip siapa, ikhlas urusan dengan Allah Ta'ala. Hadiah ya ini sebagai hadiah, kelain dengan orang pamer, ya sama-sama ngasih tapi dia pamer-pamerkan ke orang lain, dia sembunyikan hadiahnya kepadanya yang tahu antara dia dengan dia saja, atau kalau ada perantara dengan perantaranya itu aja. Dia pesan betul-betul, jangan cerita kepada yang lainnya. Tapi kalau dia pengen pamer, semua orang diceritain semuanya itu. Fulan tak kasih hadiah, fulan tak kasih hadiah, fulan tak kasih hadiah, sehingga semua orang tahu semuanya itu. Dia akan memalukan orang kasih hadiah. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.